Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah wa muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang perawatan jenazah. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu sampai mengiringi jenazah. Berarti mensolati jenazah sudah selesai ya. Solat jenazah sudah selesai. Kemudian sampai pada pembahasan mengiringi jenazah. Baik, yang terakhir itu, kalau sudah sampai, yustahab buliman hamalaha ayatadha, disunnahkan bagi orang yang membawa jenazah untuk berwudu. Sudah selesai. Baik, yang berikutnya, setelah jenazah dibawa ke kuburan, dan pembahasan tentang membawa jenazah dari rumah duka sampai ke kuburan, tentu yang setelahnya adalah tinggal diapakan? Tinggal dikuburkan, kan begitu? Karena itu pembahasan sekarang adalah tentang dafnul mayyit. Pembahasan sekarang yang kan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang ad-dafnu. Ad-dafnu maksudnya adalah dafnul mayyit, penguburan mayyit. Nah, wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran, dan wajib menguburkan mayyit meskipun mayit itu adalah mayit kafir. Menguburkan mayit hukumnya wajib. Dan kewajiban terkait dengan mayit itu adalah wajib kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya adalah apabila sudah ada orang yang memenuhi syarat untuk melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain, dan bagi yang lain hukumnya menjadi sunnah. Itu fardu kifayah. Apabila orang yang memenuhi syarat untuk melakukan, sudah ada yang melakukan, maka kewajiban itu bagi yang lain gugur dan dosa itu hilang, dan bagi yang lain hukumnya itu sunnah. Itu fardu kifayah. Dan menguburkan mayit itu termasuk fardu kifayah. Wajibnya menguburkan mayit itu untuk semua mayit, walaupun mayit itu mayit yang kafir. Berbeda dengan yang apa berbeda dengan perawatan mayit, perawatan jenazah selain menguburkan mayit? Kalau memandikan ya, itu wajib memandikan mayit apabila mayitnya muslim. Kalau mayitnya mayit yang non muslim, tidak muslim, enggak ada kewajiban. Demikian juga mengkafani. Nah, bahkan ada yang haram untuk dilakukan seperti sholat mayit. Kalau mayitnya bukan mayit yang muslim, haram mengkafani, memandikan, enggak ada kewajiban. Akan tetapi menguburkan mayit hukumnya wajib, meskipun mayitnya itu adalah mayit yang kafir. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dalam hadis yang agak panjang dari jamaah minas sahabah, yang hadis itu datangnya dari sekelompok para sahabat, yaitu terkait dengan perang Badar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mayit-mayitnya orang kafir dalam perang Badar itu supaya dikuburkan, walaupun tentu cara penguburannya itu berbeda dengan mayit yang muslim. Yang penting sudah dikubur, dimasukkan ke dalam liang kubur, itu sudah cukup. Berbeda kalau mayitnya mayit muslim, menguburkannya dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, dan dalil tentang wajibnya menguburkan mayit ini banyak. Di antaranya tadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sekelompok para sahabat, di antaranya dari Abu Talha Al Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian hadis lain yang menunjukkan tentang wajibnya menguburkan mayit meskipun mayit itu dalam mayit kafir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait dengan kisah meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Ketika paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia, Ali radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inna ammaka Syaikhadh-dhal qad mata. Faman yuwarihi?" Ketika Abu Thalib meninggal dunia, saya, kata Ali bin Abi Thalib, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berkata, "Sesungguhnya paman engkau orang tua yang sesat, sungguh telah meninggal dunia. Siapa yang menguburkannya?" Qala idhab fawarih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergi kamu, kuburkan dia. Pergi kamu, kuburkan dia." "Tsumma la tuhdits syai'an hatta ta'tinani." Faqala innahu mata musyrikan. Faqala idhhab fawarih. Qala fawaraituhu thumma ataituhu qala idhhab faghtasil thumma la tuhdis syai'an hatta ta'tani atau hatta ta'tani qala faghtasaltu thumma ataituhu qala fada'ali bida'awatin ma yasurruni annali biha humurin na'am wasudaha wa kana aliyun idza ghassala al-mayit ightasala. Nah, hadis ini adalah sebagai dalil menguburkan mayit itu hukumnya wajib meskipun mayit itu mayit yang kafir atau mayit yang musyrik. Kemudian masih ada beberapa hadis yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya menguburkan mayit. Terkait dengan penguburan mayit yang berikutnya, wala yudfanu muslimun ma'a kafir, dan mayit muslim tidak dikuburkan bersama mayit kafir. Wala kafir ma'a muslim, dan tidak boleh mayit yang kafir dikuburkan bersama mayit yang muslim. Bal yudfanul muslim fi maqabiril muslimin wal kafir fi maqabiril musyrikin. Bahkan mayit muslim dikuburkan di kuburannya orang-orang Islam, dan mayit kafir dikuburkan di kuburannya orang-orang kafir. Nah, ini masalah yang ada di tengah-tengah kita kaum muslimin umat Islam Indonesia, ya. Masih banyak kuburan itu campur. Semua orang yang meninggal dunia dikuburkan di situ. Ya. Dikuburkan di satu pekuburan. Yang muslim, yang non muslim, yang musyrik, ya, yang kafir dengan berbagai macam kekafirannya, dengan berbagai macam kekafiran, yaitu para pemeluk agama kekufuran, musyrik dengan berbagai macam kesyirikan, meninggal ya dikuburkan di situ. Yang muslim juga dikuburkan di situ. Nah, ini problem yang ada. Nah, sehingga mestinya ada upaya dari umat Islam untuk memisahkan kuburannya dengan kuburan orang-orang kafir dan kuburan non-muslim. Nah, dan perkara ini adalah perkara yang sudah berjalan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan muslim itu berpisah, dipisahkan dengan kuburan non muslim. Hal ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dari hadis Bashir bin Al-Qasiyah yang disebutkan di dalam hadis tersebut, tentang dipisahkannya kuburan orang-orang Islam dan kuburan orang-orang kafir. Nah, yang disebutkan di dalam hadis tersebut, ini saya potong hadisnya. Fa'ata 'ala quburil musyrikin faqala laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin katsirin wa fi riwayatin khairan katsiran thalatha marratin. Thumma ata 'ala quburil muslimin faqala laqad adraka ha'ula'i khairan katsiran thalatha marratin. Maka beliau datang ke kuburannya orang-orang musyrikin. Kemudian beliau menyatakan, laqad sabaqa haula bi khairin katsirin. Sungguh telah mendahului mereka kebaikan yang banyak. Dalam satu riwayat, khairan katsiran. Muslimin. Kemudian beliau, Nabi datang kepada kuburannya orang-orang Islam. Faqal, kemudian beliau menyatakan, laqad adraka haula'i khairan katsiran. Sungguh mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Thalatha marratin. Nabi menyatakan hal itu 3 kali. Fa bainama huwa yamshi idh hanat minhu nadratun fa idha huwa bi fa qala ya sahiba sabtayatain alqi sabtayatain fa lamma arafa rajul. Maka ketika beliau Nabi berjalan, tiba-tiba beliau mengarahkan pandangannya, maka ternyata ada seorang laki-laki yang berjalan di antara kubur dalam keadaan memakai 2 sendalnya. Maka Nabi bersabda, wahai orang yang memakai 2 sendal, celaka kamu, lemparkan sendalmu. Kemudian orang itu melihat, ternyata orang itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia melepas 2 sendalnya, kemudian melemparkan 2 sendalnya. Ya. Ini hadis menunjukkan dipisah kuburan orang-orang musyrik dengan kuburan orang-orang muslim. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika masuk lewat di kuburannya orang-orang Islam, kuburannya kaum muslimin, itu tidak boleh memakai sendal. Sendalnya dilepas. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penguburan mayit. Wa sunnatu adafnu fil maqbarah. Dan yang sunnah menguburkan mayit itu di kuburan. Yang sunnah menguburkan mayit itu di kuburan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfanul mauta fi maqbaratil baqi. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menguburkan mayit-mayit di kuburan baqi. Jadi yang sunnah menguburkan mayit itu di kuburan. Bukan di dekat rumahnya, bukan di pekarangannya, apalagi di dekat masjid, tidak. Tetapi menguburkan mayit itu adalah di pekuburan umum. Di pekuburan umum kaum muslimin, itu yang sunnah. Ya. Nah, dalam hal ini sebagian kaum muslimin telah benar menguburkan mayit di pekuburan. Kekeliruannya itu tadi, masih dicampur yang muslim dan yang kafir. Walaupun di sebagian tempat sudah dipisahkan kuburan muslimin, ya. Dipisahkan di sebagian tempat. kalau sebagian kaum mereka itu, ya sebagian kaum itu mereka memisahkan kuburan kaumnya, ya, biasanya dari kaum apa? Orang-orang ini ya, orang kan ada kuburan khusus orang-orang Cina ya, ada Cilacap ada. Nah, kalau yang dari kalangan orang-orang non-Muslim yang mengkhususkan ada Cina itu ya. Nah, kaum Muslimin ini yang masih banyak belum memisahkan. Wallahualam, insyaallah termasuk perkara yang bagus kalau ada orang Islam yang mewakafkan tanahnya khusus kuburan. Dan itu termasuk wakaf. Wakaf tanah untuk kuburan termasuk wakaf. Ya, termasuk wakaf. Dan itu termasuk ibadah mewakafkan tanah khusus untuk kuburan kaum muslimin. Itu bagus. Ya. Nah, kalau sudah diwakafkan untuk pekuburan, ya, maka itu sudah menjadi kuburan untuk umum seperti masjid. Kalau sudah wakaf, ya kaum muslimin sholat di masjid itu, itu sudah milik Allah. Demikian juga tanah pekuburan kalau sudah diwakafkan, maka sudah milik Allah dan dikuburkan di situ kaum muslimin. Nah, nah, menguburkan mayit itu yang sunnah adalah di pekuburan, sehingga termasuk kekeliruan, termasuk kesalahan orang-orang yang menguburkan mayit tidak di pekuburan. Ada di beberapa daerah, ya, di beberapa daerah itu menguburkan mayit itu di dekat rumahnya, di daerah-daerah tertentu. Di mana? Kayaknya saya pernah dengar itu loh, di daerah timur sana atau di mana gitu loh. Jadi di dekat-dekat rumah itu banyak. Jawa Barat. Nah, itu termasuk kekeliruan, itu termasuk kesalahan. Ya. Menguburkan mayit yang benar itu adalah di pekuburan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan mayit di kuburan Baqi. Kalau di Madinah, kuburan umum kaum muslimin di kuburan Baqi. Kalau ada orang meninggal dunia, dikuburkan di situ. Dan hadis tentang masalah ini adalah mutawatir. Hadis tentang masalah ini hadisnya mutawatir. Di antaranya disebutkan di dalam beberapa hadis. Nah, yang dikecualikan dari ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kenapa tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin? Kenapa beliau tidak dikuburkan di kuburan Baqi? Padahal rumah beliau dengan kuburan Baqi itu tidak jauh, ya, tidak jauh, paling sekitar mungkin 100 meter lah. Keluar dari kubur Nabi ke masjid itu nggak jauh. Belok kiri masuk, itu udah kuburan Baqi. 100 meter ada atau lebih, kurang lebih lah. 100 meter. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan di kuburan Baqi, di pekuburannya kaum muslimin? Ini adalah kekhususan bagi beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anhu, lama kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka para sahabat berbeda pendapat, mereka ikhtilaf tentang penguburannya. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang saya tidak lupa. Qala, beliau bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yurfana fihi fadafanuhu fi mawdhi'i firasyhi. Tidaklah Allah mencabut, mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang dia sukai nabi itu dikuburkan. Maka mereka menguburkan nabi di tempat tidurnya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan hadis ini hadis yang sahih. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dikuburkan di kubur Baqi, tapi dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Dikecualikan dari tadi, yaitu dikecualikan dari dikuburkannya mayit di kuburan kaum muslimin, dikecualikan dari itu adalah asyuhada fil ma'rakah, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka itu yudfanuna fi mawatinis tishhadihim wala yungquluna ilal maqabir. Orang-orang yang mati syahid di medan jihad, mereka itu dikuburkan di tempat mereka mati syahid dan tidak dipindahkan ke kuburan. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan dalam kisah perang Uhud. Dalam kisah perang Uhud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum antarji'u bil qatla fatadfinuha fi masari'iha haitsu qutilat faraja'na bihima fadafannahuma haitsu qutila. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian agar supaya kalian membawa kembali mayit-mayit, yaitu mengembalikan mayit-mayit yang kalian bawa agar supaya kalian menguburkannya di tempat meninggalnya mereka, di tempat peperangan di mana mereka itu terbunuh. Maka kami kembali dengan membawa dua mayit, kemudian kami menguburkannya di tempat mereka terbunuh. Jadi orang yang mati syahid itu dikuburkan di tempat mereka syahid, di tempat mereka meninggal dunia. Tidak dibawa pulang, tidak dipindahkan ke pekuburan, tapi dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penguburan adalah tentang waktu-waktu dilarang untuk menguburkan mayit illa litarurah, kecuali karena darurat. Yang pertama, adafnu fil awqati thalathah, tidak boleh menguburkan mayit di tiga waktu. Tidak boleh menguburkan mayit di tiga waktu. Disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengerjakan salat padanya. Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami sholat padanya. Atau kami menguburkan jenazah kami padanya. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai tinggi. Wahina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila asy-syamsu. Yang kedua, ketika matahari ada di tengah persis sampai condong atau sampai tergelincirnya matahari. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghruba. Dan ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam. Ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi tiga waktu dilarang menguburkan mayit sebagaimana dilarang sholat padanya. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai tinggi. Begitu terbit sampai tinggi, tingginya itu batasannya satu tombak. Satu tombak disebutkan di beberapa kitab salah satu amtar, 3 meter setelah munculnya matahari. Bola matahari muncul dari permukaan ufuk ya, timur, kurang lebih 3 meter. Ya sekitar 1/4 jam setelah terbit lah. Nah, itu waktu dilarang menguburkan mayit. Kemudian yang kedua, ketika matahari ada di tengah sampai matahari tergelincir. Nah, ini kadang membawa jenazah mayit ke kuburan waktunya tanggung ya. Jam 11:30 dibawa ke kuburan, sampai kuburan pas matahari ada di tengah. Itu enggak boleh, haram menguburkan mayit. Harus nunggu sampai matahari tergelincir. Yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai terbenam. Ya. Kalau matahari hampir terbenam, tunggu sampai terbenam. Ya. Karena waktu itu adalah waktu yang haram untuk menguburkan mayit. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang ini ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang menguburkan mayit di malam hari. Menguburkan mayit di malam hari ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama yaitu jumhur ulama menyatakan boleh. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh. kalau menguburkan mayit di tiga waktu tadi, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah, dan ketika matahari terbenam, itu enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Yang hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Muslim. Adapun tentang menguburkan mayit di malam hari, menguburkan mayit di malam hari, ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama menyatakan boleh, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama, itu jumhur ulama menyatakan boleh. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubida fakafana fi kafanin fakufina fi kafanin ghairu ta'il wa qubira lailan. Bahwasanya disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang dari sahabatnya yang meninggal dunia, kemudian dikafani dengan kain kafan yang tidak lebar dan dikuburkan di malam hari. Fazajara Nabi Muhammad SAW ayakpurul ar-rajul bil-lail hatta yusalla alaih illa ayat tarra insanun ila dhalik. Maka Nabi SAW melarang orang dikuburkan di malam hari sebelum disolati, kecuali jika terpaksa. Berdasarkan hadis ini, orangnya mayit dikubur kalau belum disolati, kalau sudah disolati boleh. Itu pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak boleh menguburkan mayit di malam hari kecuali kalau darurat. Dan di antara yang menyatakan tidak boleh menguburkan mayit di malam hari, Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, beliau menyatakan bahwa menguburkan mayit di malam hari tidak diperbolehkan, ya, kecuali jika darurat. Nah, dan itu madhabnya Al-Imam Ahmad. Nah, yang belum menyatakan la yaf'aluhu illa lidarurah, tidak melakukan, yaitu tidak menguburkan mayit kecuali karena darurat. Alasannya Nabi melarang menguburkan mayit di malam hari. Nah, kemudian disebutkan alasan-alasan yang lain bahwa menguburkan mayit di malam hari menyebabkan sedikitnya orang yang mensolatinya dan yang lainnya. Jadi itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, dan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, ya, menyatakan wa kullu man dufina lailan minhu sallallahu alaihi wasallam wa min azwajihi wa min ashabihi radhiyallahu anhum fa inna madzalika lidaruratin. Semua yang dikuburkan, semua mayit yang dikuburkan di malam hari, yang datang riwayat itu dari Nabi, dari istrinya dan dari para sahabatnya, tidak lain itu adalah karena darurat. Nah, karena darurat. Nah, itu dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Nah. Kalau karena darurat, maka diperbolehkan menguburkan mayit di malam hari meskipun harus menggunakan lampu penerang. Meskipun harus menggunakan lampu penerang, itu diperbolehkan. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Wajib mendalamkan kuburan, meluaskan dan memperindah. Sebentar. Jadi wajib kuburan itu dalam, luas dan bagus. Itu hukumnya wajib. Jadi kuburan itu harus dalam, kemudian luas dan bagus. Jadi gali kubur itu dalam, kemudian luas, kemudian tidak asal-asalan tapi bagus. Dan ini insya Allah sudah dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Dalam sudah cukup kedalamannya, karena batasan dalam itu sudah aman, ya. Sudah aman dari binatang buas, dari baunya untuk keluar. Nah, kemudian luas, ya. Ini yang kadang kurang, ya. Mayit sudah dimasukkan kurang panjang, kadang itu mungkin perlu luas. Kalau bagus, alhamdulillah sudah bagus, dari atas ke bawah sudah rapi, dan memang seperti itu, ya, rapi, bagus. Nah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ini dalam peristiwa perang Khandaq, Nabi menyatakan, akhfiru wa ausi'u wa a'miqu wa ahsinu. Galilah kubur, luaskan galiannya, dalamkan dan baguskan. Nabi memerintahkan untuk menggali kubur, galiannya itu luas, dalam dan bagus. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan wajibnya menggali kubur itu dalam, kemudian luas dan bagus. Lah, bentuk galian kubur ini ada dua macam, yang dua-duanya diperbolehkan. Galian kubur ini ada dua macam, yang dua-duanya itu diperbolehkan. Yang pertama itu al-lahdu, lahad. Yang pertama itu al-lahdu, lahad. Lahad itu jadi galian kubur yang di bagian bawah, di bagian bawah digali di arah kiblat. Jadi gali ke bawah, kemudian yang bagian bawah di sisi kiblatnya itu digali. Itu lahat. Jadi galian kubur yang bagian bawah arah kiblat itu digali, jadi menjorok ke arah kiblat, menjorok ke arah kiblat itu bagian bawah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan asyak, ini adalah galian kubur. Ini yang lurus ke bawah, lurus ke bawah, kemudian mayit itu berada di tengah-tengah galian. Mayit itu berada di tengah-tengah galian. Jadi di ke bawah, kemudian di bagian bawah itu menyempit untuk ini, nanti di atasnya sebagai tempat untuk menutup mayit, apakah itu kayu atau yang lainnya. Nah, mayit ditaruh di situ. Itu asyak. Jadi kalau yang asyak itu lurus ke bawah, kalau yang lahat itu lurus ke bawah, kemudian bagian bawah ke arah kiblat. Jadi kalau lahat itu lurus, nanti galian menjorok ke arah kiblat. Kalau yang asyak lurus terus ke bawah, seperti itu, lurus ke bawah. Jadi enggak serong ke sebelah kanan, enggak serong ke sebelah kiri, tapi lurus ke bawah. Nanti mayit ditaruh di tengahnya. Nah, adapun kalau lahat, di bagian bawah serong ke arah kiblat. Dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan, akan tetapi yang dalam bentuk lahat itu afdol. Dua-duanya diperbolehkan, tapi yang bentuk lahat itu lebih afdol, lebih utama. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik. Ini terkait dengan dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para sahabat menggali kubur Nabi dalam bentuk lahat. Dan waktu itu sempat ada khilaf, yang akhirnya ada satu orang yang menggali kubur dalam bentuk lahat, yang satunya menggali kubur dalam bentuk asyak yang lurus ke bawah. Kemudian mereka menyatakan, nastakhiru robbana, kami beristikharah meminta pilihan kepada Rabb kami. Maka kami mengutus kepada dua orang itu, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih dulu, maka itu yang dipakai. Ya. Dan ternyata yang menggali kubur dalam bentuk lahat itu lebih dulu selesai. Falahadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam dikuburkan di lahat. Ya. Maka mereka para sahabat menguburkan Nabi di kuburan yang dalam bentuk lahat. Nah, secara akal yang dalam bentuk syak lebih cepat ya, tetapi kenyataan yang dalam bentuk lahat ini lebih dulu selesai. Sahabat beristikharah meminta kepada Allah pilihan yang tepat, yang benar. Nah, ternyata yang menggali dalam bentuk lahat itu lebih dulu selesai, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dikuburkan di liang lahat. Karena itu sebagian dari sahabat ada yang berwasiat, berpesan kalau dirinya meninggal dunia agar supaya kuburannya digali dalam bentuk lahat. Seperti yang diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an-nabihi dari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas itu berwasiat, berpesan, Al-Hidulillah dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua-duanya diperbolehkan, namun yang dalam bentuk lahat itu lebih afdol. Dan ini juga tergantung dengan kondisi tanah. Ini juga tergantung dengan kondisi tanah. Ada tanah yang sulit untuk dibikin liang lahat, tidak memungkinkan. Nah, kalau seperti itu tanahnya, maka yang galian dalam bentuk syak lurus ke bawah itu lebih afdol. Kalau tanahnya seperti itu. Tapi kalau tanahnya memungkinkan dan bisa untuk digali dalam bentuk lahat, maka yang dalam bentuk lahat itu lebih afdol. Nah, itu tentang bentuk dan sifat kubur yang disyariatkan. Jadi ada dua bentuk, ada dua macam, dua-duanya diperbolehkan, dan yang dalam bentuk lahat itu lebih afdol ketika kondisi tanah memungkinkan. Nah, yang membedakan dua liang lahat, apa, dua galian kubur itu adalah tempat mayitnya saja, ya. Yang tempat mayitnya itu menjorok ke arah kiblat itu lahat. Yang tempat mayitnya di bawah, ya, lurus dengan galian itu asyak. Nah, bentuknya lurus juga bisa, ya. Bentuknya lurus tanpa ada tempat, bawahnya lurus saja bisa. Tinggal nanti mayit ditaruh di tengah, dan nanti yang untuk menutupnya dipasang di atasnya tapi agak miring. Itu bisa, enggak masalah. Diperbolehkan. Jadi galian lurus, nanti mayit ditaruh di situ, di tengahnya. Nanti akan kita bahas tentang letak mayit seperti apa bentuknya. Tali dilepas atau tidak, nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, sekarang permasalahan tentang bentuk liang. Nah, liang mayit yang lurus ke bawah, dari atas ke bawah lurus, itu salah satu bentuk liang kubur. Nah, kemudian mayit ditaruh di tengah di situ, kemudian di atasnya kayu atau yang semisalnya dalam bentuk miring sehingga mayitnya tidak tertekan dengan itu. Nah, kalau yang dalam bentuknya lahat, ya mayit dimasukkan ke liang lahat, cuman liang lahat yang ada di kuburan yang biasa digali di masyarakat itu kurang dalam ke arah kiblatnya, ya, kayaknya cuman apa ya, cuman sedikit. Iya, yang benar itu cukup untuk mayitnya gitu loh, yang benar itu cukup untuk mayit, jadi agak masuk itu. Nah, kira-kira di satu, di sisi tempat mayit di situ, dari sini lurus sudah mayit nggak kelihatan gitu loh. Nah, biasanya cuman sedikit mayitnya masih kelihatan, kadang separo, kadang masih separo lebih, itu kurang dalam lahat yang ada, kurang ke arah kiblat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang, masih tentang masalah penguburan mayit. Nah, tinggal bagaimana cara memasukkan mayit ke liang kubur, dari sebelah mana dimasukkan, apa sebelah kiblat atau dari samping atau dari arah mana, kemudian siapa orang yang paling berhak untuk berada di bawah menerima jenazah, ini juga ada ketentuannya. kemudian bacaannya. Kalau jenazahnya perempuan, syaratnya apa? Ada syaratnya yang boleh di bawah. Kalau jenazahnya laki-laki, siapa saja boleh. Kalau perempuan, ada syarat-syaratnya. Nah. Ya. Takziah terhadap kematian orang kafir. Keluarganya muslim tapi yang meninggal orang kafir gitu ya. Asy'al al-Albani diantaranya, beliau menyatakan dalam kitab Ahkamul Janais, takziah atas meninggalnya orang kafir itu tidak disyariatkan. Beliau menyatakan seperti itu berdalil dengan kematian pamannya Abu Thalib. Ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, Nabi SAW tidak bertakziah kepada menantunya sendiri. Siapa? Menantunya beliau kan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, beliau tidak bertakziah kepada keluarganya, termasuk kepada putranya, dan itu menantu Nabi sendiri enggak bertakziah. Nabi cuma nyuruh untuk dikuburkan, menyuruh untuk dikuburkan dan menyuruh untuk mandi setelah menguburkan, tidak bertakziah. Tidak bertakziah itu, takziah itu artinya menghibur, ya, menghibur keluarga mayit, makna takziah. Jadi takziah itu bukan, enggak ada urusannya dengan mayit. Takziah itu keluarga mayit. Nabi itu tidak menghibur keluarga mayit, tidak menyuruh untuk kamu sabar, kamu ini, terus enggak. Itu takziah. Nah, terus gimana kalau ada itu, bahasanya apa? Mungkin nonton ya. Iya, gimana? Jadi ya apa adanya aja itu. Apa adanya dibawa, dimasukkan ke kuburnya. Walaupun untuk di masyarakat kan enggak mungkin kan ya. Ya kalau begitu ya biar aja mereka yang sama senasib yang ngerawat. Gitu. Kalau mereka di antara mereka enggak ada yang mau ngurus, ya wis bawa wis sok gitu aja. Loh, Nabi itu yang pas itu yang perang Badar lemparkan loh itu. Ya. Lemparkan lubang. Sekali. diuruk. Iya. Gak dimandikan, gak dikafani, gak disuap, tanam. Gitu. Seperti itu. Intinya itu dikubur, ditanam. Intinya itu. Seperti itu. Gak ada upacaranya. Nah biasanya kalau itu orang kafir kan yang ngurusi juga sesama mereka. Iya. Iya, dan kayaknya lebih apa ya? Lebih keramat atau gimana. Iya. Baik, cukup. Kita akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.